Waran kudu yura. Age aku sing wis awake kaya ngene tetep tak nderekake para gudimu kok kowe arep bali graya. Nek dipikir weteng kuwi serendah-serendul. Nah ora kowe iki ora metengong betengmu panjenengan yo gedhe kok ora. Yo wis. Saya prayoga nonggonmu lenggah pun kakang tak metu njaba tak temonane adiku Sugriwa. Pati nung sumur turu turu turu. Bocah tumenggung Yudha Pati kula nuwun wonten paring adhawuh Rekyana Pati Candra Pati kabeh para prajurit lho lho lho lho wis padha ngadep kabeh para tetungguling Senopati sampun Kang Abdi tumenggung Renggopati Andokopati Wanengpati Suropati sampun sumadiya. Yen panjenengan padha sumadiya semurupa dina iki ing kraton Gokis Krendha ana para gawi. Sejati panjenengan dadi pengarep-arep Gusti Muraden Sugriwa ing supaya banjur digoleki wusana. Durung anti digoleki wis kundur. Kunduri Gustimu ora bisa nimbulake tentreming penggali Gusti Kusinuwun ing Gokis Krendha malah bisa nimbulake trenyuh penggali Gustimu. Awit bakal nyuwun supaya Gustimu Kanjeng Ratu Dewi Tara Kasih gelem ngladeni marang Raden Sugriwa. diparingi keterangan ingkang akeh-akeh ora ndarenge dadi ngendikane Gustimu malah nengake kati monggo nganti kaya-kaya kurang kuat jajaku satemah aku banjur ngaturi wangsulan sakwentara dadi klera-kleru. Nanging sakwise mungkur Gustimu Raden Sugriwa aku nampa dawuh supaya aku matur marang Gustimu Sugriwa lerem sakwetara dalaran Gustimu Kanjeng Ratu bakal diparingi dawuh marang ingkang sinuwun Sri Buminata ing Wekisgeru. Kersa ora kersa bakal diparingake marang Gustimu Sugriwa. Wah, ana-ana wae. Nanging kula kinten kok ingkang mboten dalan menika malah Raden Sugriwa. Lajeng penyampun Rakyanopati mboten kepareng ngelajengaken klenta-klentu yen jane ora kepareng. Sakmenika ngaten iki mawon. Yen saged dipun peper penggalipun wa semanten. Dados klenta-klentu mboten menapa-menapa. Panjen ing pengajap aku kudu mengkono. Aku kok ora mergo wani marang kadange sinuwun, nanging mergo aku kewajiban ingkang njaga negara awit mbok nawana kedadian rusak negara. Ngurbanake para kawula senajan to kuwi kadang dalem ingkang sinuwun iku kewajibanku. Ya iki tanggung jawabe Patih Neri. Ingkang angka loro pancen niat bakal tak coba sepiro kekuatan Raden Sugriwa. Kok gebangan temen nggone ngewak-ewakake. Samun mumpung Gusti kula sinuwun Prabu Subali mboten preso. Pun caketi saged pun rembagi kali sae syukur wa semanten mboten budi sembadani bonggo dirampungi. Sing padha ngati-ati kabeh purwa diboro siyaga gegaman aja raga-raga maju yen ora tak dawuhi. Sedika-sedika yo. Jembawan kula Raden, aku ki ngejak kowe kuwi janjane nek upama ta kowe ki ora gebacut kewulu karo aku wegah ngejak kowe kuwi wis ora ana gunane klumbrak-klumbruk iki. Mongko metine mbulake rugiku yang ngejak kowe kuwi. Paitan ini paitan apa yang berengos-berengos tok. Wih coba kepingin udut jaluk, kepingin mangan jaluk, mongko buncengke ra iso. Iyo gunane apa kowe kok ngono kuwi? Iyo istanipun namung kepareng nderek panjenengan jerwit jaman saking ing pancuran manik panjenengan ingkang kula dherekaken. Lajeng kados pundi menapa sampun pinanggih kan ingkang raka Gusti kula Subali? Wis. Nanging bola balik kakang si Bali panen ketek sing mrengkel aten-atene. Mbak Ayu Dewi Toro tak jaluk. Yen gunme mono kaya-kaya ngulungke. Nanging batine senajan ngulungake kaya ngenyek karo aku. Iki. Patihe sing gumedhe kumingsun cumentoko ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Lah opo yo mripate ra weruh nek aku iki sedulure lanang sing diderekake opo yo cenanangan. Mbok ngaten Raden, panjenengan menika piyantun ingkang binetara. Traing Nalendra utami yen ngendika menika ampun ngantos kasar-kasar. Mangke mendak dipuntulodo dumateng tiyang sanes. Kepiye kowe ngandani aku kon mlathok sirahmu? Wong kuwi ndek watak dhewe-dhewe tak kandani. Ora sang ngandani, agek ngelmu wali songo dhewe-dhewe kok. Apa meneh penemu menungso? Ngomongi wong guneman kasar-kasar ya ben awak-awake dhewe kok. Kowe sing salus alus so. Aku ora iso alus. Ih. Tampeng sisan. Waduh. Tampeng iki dikapakake. Kok sajak kowe ngeri temen. Kowe tak du karo balane kakang Subali wani ora? Wah. Mboten wantun. Wong brengose caplang. Karo kerengan kok ora wani. Le bedhedah-bedhedah iki jur ngopo? Wong kula gesang menika mboten badhe kula gegulang pancakara. Angudi dumateng kesaenan. Gayuh kautamen. Gayuh kautaman nyatane kok ora tau mersudi karo ngelmu kok dadi bisa kandha gayuh kautaman. Dengipun gayuh kautaman kados panjenengan menika. Menika yen panjen badhe mersudi lan ngudi gayuh kautaman badhe mboten mesubrata arep ora semedi nayen panjenengan kersa ngurbanaken tetulung dateng sinten kemawon ingkang nandang keserakat menika sami kalian gayuh kautaman nyukupi butuhing liyan. Menika yo ateges gayuh kautaman nyenengake wong. Menika yo gayuh kautaman. Saminipun kados kula kepengin remen-remen. Nanging nyatanipun biaya mboten cekap. Panjenengan lajeng nglenggono inyoh iki nggo urunan. Menika gayuh kautaman. Oh, ora gugu. Kautaman ngejak melarat kok ngono kok. Cukup ora cukup kowe golek dhewe. Nah, ora tenang, payah. Remuk iki awakku. Ora ana kedadian lek ngarang wingi kae. Kowe kok anggere ora wani tak du karo balane kakang Subali aja takon dosa. Ijai tak dhewe. Ih, wantun sampun. Yen pancen wani dipethokake, terang iki mung ora dulungake Bayu Dewi Tora bedah. Oke, serdu. Thank you. kepapa keperang guling satru. Bawat nyobentarmu ulat risang surang gongkoro. Patih Candrapati, ih wonten dawuh Raden. Kowe yen pancen kepengin dawa umurmu, aja cuman toko melu-melu ngukui Mbak Ayu Dewi Toro. Raden, kula keparang mundur atur. Mboten kok ateges kula badhe ngukui dumateng Gusti kula Kanjeng Ratu. Namung kula ngaturi prisa dumateng Raden Sugriwa. Panjenengan menika satriya muda. Dasar kanjeng Raka menika tunggil rama tunggil ibu. Upami wonten kedadosan panjenengan lajeng dipun ladosi Gusti kula Kanjeng Ratu. Menapa mboten menggali lingsem ing atase duwe pertimbangan wae kok nganti ngrebut garwaning sedulur. Wonten ngriku menika mbok iki kula aturi ngagem. Menapa mboten ndadosaken kucem dumateng Raden Sugriwa. Ais rasa menjang. Isin-isin apa? Sopo sewani isin-isin keplak temenan. Padha dri senenge ora isin-isinan. Mengkari Kakang Subali lilo utawa ora. Apa dianggap aku ngrebut bojone Kakang Subali iki elek? Aku dianggap ngerebut bojone Kakang Subali banjur asor budiku. Patih goblok ora. Tondo aku moncer kaprewelane. Ditresnani karo sedulur tuwa. Dhewe iso momong karo aku. Jare sedulur tuwa kudu bisa momong karo sing nom. Angatem niku kedah mespadaken sing dimong. Yen panjenengan sekirane sing dimong kuwi apik-apik, yen perlu dilabuhi pati, awit ing kono labuh dumateng kebenaran. Lain tumindakipun panjenengan awon menapa kelampah yang rokok bakal momong karo wong sing tumindak ala ngujo kamurkaning sedulur kang tumindak ora bener. Iku kula aturi mendo Raden, kengabdi pati menika anggenipun matur sampun. Kowe rasa melu usul. Ora ana gunane le matur. Iki ngestakaken jauh. Putih di resiki yiyitmu barang wis ora orang rumangsani. Ingaten menika ikan karana kula rak daran nampi dawuh kowe adisa ngaten. Ana para gawe ora iso ngewangi-wangi malah menging-menging amrih prayogi. Prayoginipun nek kowe sing dikarep ngodor wae. Nek kowe sing dikarep ora gelem bantu malah ngelekake. Istanipun saking penuhun kula menika ampun ngantos panjenengan wantun kan kadang werdo. Mingkali dulu ngake apa ora Kakang Mbok Dewi Toro? Saged kula caosaken yen wis gemlinding sirai wrangka dalem gokis kerendho Candrapati tau giateng sirahmu wong sewu. Bawan, wonten dawuh. Iki ora melu perang ati-ati kowe. Ijak-ijak temenan. Janipun kula menika sampun trimah nglukro mawon. Yen gadawan perang menika sampun mboten patos gejegi. Upami ta wonten ingkang maringi upah kowe perang otak opahe kula trimah nyuwun opahe mawon. Anggenipun nglampahi perang trimah mopo. Ora wani karo Patih Candrapati? Muni ora wani ngono? Iya. Ayo muni. Pantun. Iya. Yen pancen wani dalem wae, ora iso ngundurake prajurit kok mbok kendo. Ija-ija kowe. Iya. Wah, wis. Momong piyayi-piyayi sing pekok mongko nasar. Angel kok golek wong sing nasar ngono. Iya nyuwun pangestu mangke kula labrake tiyang Bukit Kendo. Ora gelem ngundurake ngati-ati sagah. Pati onong paran yen kena tak pringgake becik kowe saiki semingkira Gustiku sinuwun ing Wekis Krendha datuli tedhak mrene supaya pepanggihan marang Raden Sugriwa kowe kapi jembawan yo rikala semana iki pepatih ing pancuran manik tak kandhani kowe ora usah melu-melu ora usah banjur melu campur tangan urusan iki. Yen ngono pringgake becik wis semingkira mengko mundhak katut dosamu marang Raden Sugriwa. Ais ora berduli. Aku ora wani musuh karo kowe ra wurung mah dikeplaki dhewe aku. Mingkari kowe gelem semingkir ora? Ora gelem semingkir rawi-rawi rantas malang-malang putung. Bisa tak bodol barisan sangka ing Wekis Krendha tak nggo giateng sira mongso babu. Patih Candrapati pancen bola bali wulangane Gustiku Prabu Subali. Winasis peperangane mumpuni olah kridaning yudha. Pancen dedasar pan serep kadigdayan, ayo saoraret bendino diwejang. Beda karo Gustiku Raden Sugriwa. Mejang meneh gelem mejang. Lunga wae. mubeng sing tanpa ana tujuane. Lah tekan tundune kurang prihatine. Beda karo Gusti Kusu Bali. Gentur tapane sering tindak ngupaya tuladan ngeningake cipta. Panjen wong lunga iki werna-werna. Yen lungane lunga becik ngudi kawruh ya dilalah. Lungane iki bisa oleh pengalaman. Dadi wong lunga iki panjen apik rasa-rasa. Nek sing ora oleh lunga-lunga kurang pengalamane. Kuwi terangin nang kono. Zaman Gusti Kusu Bali kerep tindakan pengalamane panjen ya mumpune munggu ing kawruh. Haning kae wing ubak-ubak lunga ming mubeng wae ngunder. Nah, tekan tundone kurang pangertene. Kuwi nang kono. Aja takon dosa gamanku tampan lo tak tameng dodo pecah dadang mongso wurung. Mangrempak ing wadya makiri rero nanggono ronanggono ong ronanggono gawe kelar sira wang-wang Jembawan, wonten dawuh. Menang mau kalah? Kawon. Sampun kula rekodaya kados menapa kemawon tetep mboten sasap. Kula betaken godo. Kula antem godo kula mbeleng kemawon. Malah godo dipun saut. Pun gebakaken dateng kula nyumanggaaken Raden kula mboten kiyat wah wis nggawa kanca munyuk ming sungar-sungir ora ana gunane lha kowe iki yuk niatmu kan nyambut gawe apa coba kon perang rawani kon bawa ra iso coba nyumanggaaken sinuwun kula mboten saged anglampahi dawuh malah yen saged panjenengan mbok inggih kula trima nunggal kaliyan ingkang rapa sinuwun ing Gokis Krendho murih prayoginipun lan kiyat ing peprentan kraton Wewangkis Krendho wis rasah kowe ngomong karo aku